Palapa. Goyang tipis-tipisnya. Safari Record. Memisahkan antara kita, walau badai datang menerpa, takkan goyah selamanya. Aneka sabar reja Malakata. Terima kasih.